السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersua dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka berusaha mendekat kepada Allah, dalam rangka berusaha selamat di dunia dan di akhirat, berusaha mendapatkan kebaikan. Karena sebagaimana telah kita pelajari doa yang sangat terkenal di tengah-tengah kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kita tahu di antara tafsir dari kebaikan dunia itu apa? Al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kebaikan di dunia itu jika kita punya ilmu dan kita amalkan ilmu kita, itu kebaikan, itu clear kebaikan. Jadi kalau orang senantiasa doa ini atau senantiasa memanjatkan doa ini tapi dia gak ngaji, dia gak belajar, maka pertanyaannya benar gak sih dia minta kebaikan gitu loh. Karena kan permintaan itu harus dibarengi dengan ikhtiar gitu. Dia harus dibarengi dengan ikhtiar. Kayak orang meminta untuk naik haji tapi gak mau daftar. Mas daftar mas, enggak, saya gak mau. Mas bisa kirim paspor atau apa? Enggak, saya enggak mau. Loh, doanya apa mas? Minta haji. Ya ini, prosesnya terus begini. Enggak bisa, enggak, saya enggak mau. Karena orang bingung ini, orang benar-benar minta doa, minta haji apa enggak ya? Sama orang minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi enggak mau belajar. Enggak mau ikut kajian. Enggak mau mengkaji kitab para ulama. Maka kan kita bingung ini orang benar-benar minta kebaikan apa enggak ya? Karena kebaikan sejati itu adalah al-ilmu wal-amal, ilmu dan amal. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya marilah kita jaga syahadatan kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, kita masuk ke ayat pertama dari bab ta'zim hurmatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihi. Bab memuliakan atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, khawatir tentang mereka dan sayang kepada mereka. Dan ini menunjukkan sebagaimana kita sampaikan bahwa orang Islam itu, apalagi yang berusaha berubah, bertaubat, berhijrah, belajar, maka dia harus sadari dan pahami bahwa dia punya hak untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Bahkan bukan hanya berbuat baik, memuliakan dan menghormati. Dia harus respect, respect, respect, dan respect. Gak boleh dia ngeremehin. Makanya hadirin Allah muliakan, kajian itu harus membuat kita menghormati orang, bukan merasa lebih tinggi dari orang, bukan merasa lebih suci dari orang lain. Itu cara para ulama mendidik kita. Di antara Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau dan keluarga beliau, beliau memasukkan bab ke-27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Dan ayat yang pertama yang Allah, yang Imam Nawawi rahimahullah bawakan adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man yu'adzim, atau kalau utuhnya ini ayat enggak utuh ya. Tapi kalau utuhnya dzalika wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang artinya hadirin Allah muliakan, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, yang punya kehormatan di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, maka itu ada, itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Jadi barang siapa yang mengagungkan, memuliakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, maka itu lebih baik bagi diri dia, lebih baik bagi diri dia. Hadirin Allah muliakan, apa korelasi ayat ini dengan bab ini ya hadirin? Mengapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan surat Al-Hajj ayat 30 ini dalam bab menjaga kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-haknya, khawatir kepadanya, khawatir kepada mereka dan sayang kepada mereka? Mana ada kata-kata umat Islam di ayat ini? Jamaah yang Allah muliakan, mari kita kembali lihat ayat tersebut. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, itu poinnya. Atau dalam bahasa Arabnya, waman yu'adzim waman yu'adzim hurumatillah, barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan hurumatillah, hurumatillah. Apa arti hurumatillah? Hurumatillah hadirin, sebagaimana kita lihat terjemahannya kembali, hal-hal yang mulia di sisi Allah, yang terhormat di sisi Allah. Hal-hal yang Allah muliakan, Allah jadikan hal tersebut itu mulia, terhormat, tinggi. Dan ini kalimat umum, mencakup semua hal yang Allah muliakan. Allah tinggikan, Allah jadikan ia mulia dan tinggi. Kata para ulama, minal amakini awil azmani awil ashkhas. Bisa jadi berupa tempat, bisa jadi berupa waktu, dan bisa jadi berupa person atau benda. Yang penting semua hal yang Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kalau kita buka buku tafsir, sebut saja misalnya tafsir At-Tabari, kita akan bertemu dengan keterangan Mujahid, pakar tafsir besar, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang dimaksud, beliau memberikan contoh, yang dimaksud dengan yang apa, hal-hal yang mulia atau yang spesial di sisi Allah adalah Makkah, kota Makkah. Jadi salah satu makna hurumatillah itu Makkah. Lihat dari sisi tempat, karena Makkah itu masjid apa, Baladul Haram, kota suci, kota yang dimuliakan. Wal hajj wal umrah, yang dimuliakan juga ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah. Wa ma nahallahu anhu min ma'asihi kulliha, dan juga hal-hal yang Allah haramkan dari segala maksiat seluruhnya, itu juga jangan didekati. Jadi jangan bermaksiat dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau coba kita lihat keterangan lain dari Ibnu Zaid, masih dalam tafsir At-Tabari. Hurumatullah itu masy'aril haram. Masy'aril haram. Muzdalifah, tempat juga. Wal baitil haram, dan baitil haram, masjidil haram, Ka'bah baitil haram. Wal masjidil haram, masjidil haram. Wal baladil haram, baladil haram, Mekah atau haramain Madinah. Madinah juga diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang mereka sebutkan. Dan di antara hal-hal yang dimuliakan dan diletakkan di tempat yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat muslim atau umat Islam. Itu pesan dari Imam Nawawi, salah satu yang diletakkan di tempat yang tinggi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan harus kita muliakan, harus kita hormati adalah umat Islam. Kata para ulama, wa min dzalika ta'zimu ikhwanihil muslimin, dan di antara hurumatullah dalam ayat ini adalah saudara-saudara dia dari umat Islam. Dia harus memuliakan mereka. Ta'zim, harus memuliakan mereka. Wa tanziluhum manzilatahum, dan menempatkan mereka di kedudukannya yang mulia. Itu poinnya. Jadi hadir Hadirin Allah muliakan, di antara hurumatullah, di antara hurumatullah adalah umat Islam. Adalah umat Islam. Itu poin. Gak boleh direndahkan. Gak boleh dijatuhkan. Bahkan kita harus menempatkan mereka itu sesuai dengan kedudukannya yang mulia. Di antara dalilnya adalah dalam hadis Muslim, bihasabi mri'in atau bihasbi mri'in minasyar, bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang dinilai buruk kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Cukuplah dia dinilai buruk. Cukuplah dia difonis buruk, orang buruk, saat dia merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Ini menunjukkan bahwa memuliakan muslim adalah sebuah perintah. Dan di antara dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 30. Wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan atau mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, dan di antara yang terhormat adalah umat Islam, fahuwa khairun lahu inda rabbihi. Nah, apa yang kita dapat? Fahuwa khairun lahu inda rabbihi, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwa maksud itu lebih baik untuk dirinya di sisi Allah, artinya dia akan mendapatkan khairun kathir wa thawabun jazil. Dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Itu poin. Pahala yang banyak dan atau kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Jadi dari sini mata kita terbuka, hadirin, bahwa menyikapi saudara-saudara kita sesama muslim itu gak boleh ngasal. Gak boleh suka-suka. Gak boleh diremehkan. Gak boleh. Itu hurumatillah. Karena mereka diantara yang diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kembali lihat ayat, terjemahan ayatnya, hurumatillah, yang terhormat di sisi Allah, yang Allah hormati. Nah, pantaskah kita sebagai seorang hamba, kita hamba loh hadirin, merendahkan pihak yang telah Allah tempatkan di tempat yang terhormat? Pantaskah? Allah tempatkan dia di tempat yang terhormat. Pantaskah ditaruh di bawah, diremehkan, dilecehkan, dijatuhkan. Oh, ini bahaya hadirin. Itu bahaya. Misalnya jamaah adalah seorang bos. Lalu buat acara. Di acara tersebut ada beberapa tamu yang ditempatkan di ruang VIP atau VVIP. Dan tertera dalam undangannya ada berapa. Nah, begitu tamu VIP itu datang, sama bawaan kita ditaruh di tempat yang biasa. Kalau jelas ini undang-undang orang-orang yang spesial bagi kita. Sudah jelas pokoknya dia VIP ya. Atau VVIP. Begitu hari H, sama bawahan kita yang jadi penerima tamu itu ditaruh di tempat biasa. Kira-kira kita marah apa enggak? Gitu aja. Marah apa enggak kita? Ketika kita ke ruang VIP, mana dia? Dia enggak datang ya? Loh, datang pak. Loh, saya dari tadi di sini. Oh, dia tuh di tempat biasa. Di tempat biasa. Iya. Dia itu tamu VIP saya. Kok marah kita hadirin? Itu bisa SP tuh. Bisa jadi diberhentikan. Mau taruh di mana muka saya gitu kalau begitu ya. Kita aja enggak mau digituin hadirin. Kita bos. Padahal kita manusia juga. Kita hamba, kita manusia. Cuman kita di posisi bos. Ini bawahan kita. Sama hamba Allah juga. Sama-sama hamba, sama-sama manusia. Tapi begitu kita bilang, ini harus di tempat yang mulia ya. Lalu ditaruh di tempat biasa, kita gak terima. Lalu gimana Allah subhanahu wa ta'ala hadirin? Rabbul Alamin. Makanya bahasanya sangat dalam. Memang Al-Quran kan bahasanya tinggi jemaah. Nah, kita lihat dzalika wa man yu'adzim hurumatillah. Memang enggak ada umat Islam di ayat ini, tapi justru itu pesannya semakin dalam dengan cara takbir atau cara pengungkapan seperti ini. Dzalika wa man yu'adzim hurumatillah. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan dzalika wa man yu'adzim hurumatillah, yang mengagungkan, memuliakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Pesannya jadi semakin dalam. Ingat loh, ini ketika jadi pesannya jemaah, ketika kita memuliakan sesama kaum muslimin, umat Islam, dan tentu saja memuliakan atau tentu saja memuliakan mereka bukan berarti merendahkan selain mereka, enggak. Kita juga diperintahkan baik sama non muslim. Tapi ini penekanan kan. Jadi hadirin Allah muliakan, karena Islam adalah agama rahmat kepada seluruh alam semesta. Jadi kita kembali lagi hadirin Allah muliakan. Ketika kita berbuat baik kepada umat Islam, menghormati, pesannya adalah ini bukan sebatas horizontal loh. ini bukan sebatas Anda baik dengan A, Anda gak jaga, Anda jaga kehormatan dia, terus udah hubungan hablu minannas semata. Allah kasih pesan, ini tentang Anda dan Pop Anda. Ini tentang memuliakan pihak-pihak yang Allah muliakan. Memuliakan pihak-pihak yang Allah muliakan. Dan jika itu diremehkan, fatal. Sebaliknya kalau itu dilakukan, itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sangat besar. Sangat spesial. Makanya hadirin, karakter orang yang sudah belajar agama, sudah ngaji, mengkaji kitab-kitab para ulama, itu harus melatih mental ini. Dia baik sama orang, dia muliakan umat Islam. Dia penuhi hak-haknya. Dan dia yakin ini dalam rangka memuliakan apa yang, pihak yang Allah muliakan. Menghormati pihak yang Allah letakkan di posisi yang tinggi. Hurumatillah. Hurumatillah. Pihak-pihak yang terhormat. Dan lihat tafsir ayat ini sekali lagi. Tadi apa? Makkah. Terus tadi apa lagi? Mekah. Terus Masjidil Haram. Masjidil Haram. Baitul Haram, Ka'bah. Terus apa lagi? Haji, Umrah. Dan umat Islam. Coba lihat bagaimana kita itu memuliakan, mengagungkan ibadah haji. Wah, luar biasa haji jemaah. Sangat semangat gitu loh orang tuh kalau haji. Dan dijaga benar sikapnya ketika haji, dijaga sikapnya. Jangan sampai hajinya itu tercemar, tercoreng karena emosi dia. Ditahan-tahan gitu loh jemaah. Dia dizolimin orang, sabar-sabar gitu. Ini haji gitu. Ngantri toilet yang di Mina itu ikonik banget ya. Ngantri toilet di Mina kan sangat-sangat ikonik. Udah kayak ulur tangga gitu loh. Seringkali yang depan-depan kita lama banget gitu loh. Terus perut udah mulai sabar-sabar. Ngalamin gitu kan? Ngalamin kan? Depan tuh lama banget. Udah sabar-sabar. Giliran kita masuk, baru buka baju, digedor-gedor. Ya Allah. Itu pengennya tuh keluar tuh ngelabrak dia, tapi ini haji, jangan sampai haji saya rusak. Kenapa? Hurumatillah. Nah lalu gimana sikap kita dengan kaum muslimin, umat Islam? Adakah sisi itu? Gitu loh. Ini PR kita hadirin. Atau semakin belajar, semakin menganggap rendah orang-orang, semakin meremehkan. semakin gampang mengatakan ini kita udah rusak semua kecuali saya. Nah ini repot. Hadirin yang Allah muliakan, kan begitu ya. Jadi haji, umrah, Masjidil Haram, Baitil Haram, Masjidil Haram, Makkah, dan umat Islam itu satu apa? Satu framing ya hadirin, satu kotak. Hurumatillah. Hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Jadi satu kotak hadirin. Anda muliakan ini, Anda harus muliakan ini juga. Karena sama, hurmatilah semua. Semua itu diangkat oleh Allah. Dan pahalanya besar. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika zaman ada masa fitnah waktu itu, manusia itu datang ke Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alim ulama besar. Faqalu anta sayyidun nas wa ibnu sayyidihim. Kata manusia waktu itu, orang-orang bicara sama Umar, Ibnu Umar, engkau adalah tokoh manusia hari ini. Kau itu tokoh besar, kau itu pemimpin sayyid. Kau pemimpin. Wa ibnu sayyidihim, dan engkau anak dari pemimpin mereka. Maksudnya anaknya Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab khalifah waktu itu. Ini setelah Umar meninggal radhiyallahu ta'ala. Jadi Umar kan pemimpin kita waktu itu. Engkau anaknya. Wannasu bika radun, dan manusia itu ridho sama engkau. Jadi engkau pemimpin manusia, anaknya pemimpin, manusia itu ridho dengan engkau. Orang-orang itu ridho, kalau engkau maju, orang-orang ridho. Ukhruj nubayyuka, maka tampillah, kita akan sumpah setia dengan engkau. Kita ada di belakang engkau. Apa kata Ibnu Umar? Ini di zaman waktu itu masa fitnah, lagi kondisi gak kondusif. Kata la wallahi, kata Ibnu Umar, saya enggak, demi Allah saya enggak mau. Demi Allah saya enggak mau. La yuhraqu fiyya mahjamatun min dam. Wala fi sababi ma kana fiyya ruh. Kata beliau, saya tidak mau ada satu pun darah menetes karena saya. Dan karena sebab saya, selama saya hidup, saya nggak mau itu. Nggak mau. Saya nggak mau ketika saya masih punya roh saya hidup, ada satu pun darah menetes gara-gara saya. Dan disebabkan oleh saya. Nggak mau. Itu Ibnu Umar, dijaga tuh. Dijaga. Karena kehormatan itu besar, hak umat Islam itu besar. Allah Ta'ala bisa. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, sekali lagi menjaga hak, menjaga darah, menjaga kehormatan, menyayangi kaum muslimin itu sebuah hurumatullah, hal-hal yang tinggi di sisi Allah. Dan kalau kita jaga itu, berarti kita memuliakan pihak yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kita meremehkan, merendahkan, menjatuhkan, itu sama saja menjatuhkan, meremehkan, menghina pihak yang dimuliakan oleh Rabb kita. Kira-kira Allah diam saja apa enggak? Gitu aja deh. Oleh karena itu hati-hati hadirin. Dijaga, kita ini hamba. Hamba itu memuliakan yang dimuliakan oleh Rabb-nya. Kita jangankan hamba ya. Itu tadi. Kita ini karyawan. Bos kita bilang nanti ada yang mau datang, tamu spesial. Kira-kira kita dan teman-teman kawan kita pas orang datang cemberut atau senyum hadirin? Kan senyum. Emang lu senyum-senyum kenal? Enggak. Kenapa? Ya bos gua katanya, kata bos gua, kata bos kita dia spesial. Ya udah kita senyum. Gitu loh hadirin. Bahkan mungkin ada yang karyawan gak nyaman sama nih orang. Mungkin di luar gitu loh. Dia ada masalah. Tapi ketika bosnya bilang, ini tamu spesial ya. Tolong serve dia dengan spesial. Semua akan menservis dia dengan spesial. Walaupun yang lagi sebel sama dia. Ya gak sih hadirin? Kan gitu. Kenapa? Ya bosnya ini. Ini udah bukan urusan pribadi. Ini ranah bos. Kita sebagai karyawan nurut nih. Susah, susah. Ya, tapi itu konsekuensi jadi pegawai, jadi karyawan. Nah, ini hamba kita hadirin. Hamba. Muliakan pihak yang Allah muliakan. Tapi muliakan itu bukan mendukung kemungkaran, bukan mendiamkan kemungkaran, bukan membenarkan yang salah. Enggak. Kenapa diam aja mas? Kan kita disuruh muliakan. Lo enggak. Salahkan yang salah tapi tetap memuliakan. Kan bisa. Salahkan yang salah tapi tetap menyayangi. Kita punya anak kecil lucu gitu. Dia melakukan kesalahan. Apakah kita biarkan kesalahannya karena dia lucu dan dia kesayangan kita? Kan enggak. Mbak, kenapa dibiarin tuh? Keponakan mbak atau anak mbak melakukan itu. Iya, aku tahu dia salah, tapi dia lucu. Kan gak ada hubungannya. Aku sayang banget sama dia. Justru kalau mbak sayang sama dia, benarkan. Tapi tetap sayang gitu loh. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat sekali lagi, ternyata memuliakan saudara-saudara kita kaum muslimin itu bagian dari hurumatillah. Dzalika wa man yu'adzim hurumatillah. Barang siapa yang memuliakan hurumatillah, yang dimuliakan oleh Allah, yang ditempatkan di tempat terhormat oleh Allah, maka itu lebih baik buat dia di sisi Allah. Dia akan dapat pahala besar dan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan, kebaikan yang sangat banyak. Hidupnya jadi baik, dimudahin sama Allah, jadi baik. Sebaliknya kalau kita remehkan pemahaman terbaik, mafhum mukhalafah, dalilul khitab, Allah akan kasih keburukan buat kita. Itu penting. Ingat, kita muliakan umat Islam, Allah kasih kebaikan dalam kehidupan kita. Kita sayangi orang Islam. Kita tempatkan dia di tempatnya, siapapun dia, selama dia Muslim, dia bertauhid kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Dan ingat, memuliakan itu bukan berarti membenarkan yang salah dan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi lakukan dalam spirit kasih sayang dan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, dan pahala yang besar. Jadi kalau kita ingin hidup kita jadi baik, hidup kita berubah, yang lagi hidupnya susah dan segala macam, pengen baik hidupnya, ini salah satu tipsnya. Muliakan yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.